Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah faslun al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Qala al-khamsun yang ke-50 wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Iman itu ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, i'tiqad dengan hati, bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahid wa khamsun yang ke-51. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad din. Keikhlasan ibadah kepada Allah, ikhlas mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu masuk dalam pengertian ini, lingkup istilah ad-din. Secara keseluruhan ad-din ini bisa ad-din itu sendiri punya dua pengertian. Bisa dia bermakna al-amal, bisa bermakna al-jaza. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itu maknanya jaza. Sama dengan maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Nah, di sini dia bermakna amal. Ini melingkupi amalan lahir dan amalan batin. Baik, qala tsani wa khamsun yang ke-52. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu bid'un itu 3-9. Bid'un itu 3-9. Bid'un itu 3-9. Jadi kalau disebutkan bid'un wa sab'un berarti 73-79 cabang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bid'un wasittun. Bid'un wasittuna syu'bah. Nah, 63-69 cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, paling tinggi itu syahadat la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan itu banyak macam-macamnya. Kotoran, sampah, bangkai, semua yang berbau, kerikil yang mengganggu orang lewat. Dan ini enggak bisa kita remehkan karena itu bagian keimanan. Ketika seorang memangkas ranting berduri yang terjulur ke jalan supaya tidak mengenai orang lewat, subhanallah. dia lakukan demi keselamatan orang lain, dia masuk, dia dapatkan ampunan, diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah. Berarti membuat gangguan di jalan lawan dari keimanan, walaupun mungkin tidak sampai kepada kekafiran. Misalnya apa? Buang sampah sembarangan. Jalanan orang lewat misalnya buang sampah sembarangan itu tidak boleh. Apalagi tempat misalnya sudah dilarang, jalan tol misalnya, ya. Jalan tol dilarang buang sesuatu, ya jangan dibuang. Baik, qala salis wa khamsun, yang ke-53 nanti kita bahas dalam syarahnya. Faja'ala al-qaula wal amal minal iman. Di sini dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan ucapan dan amal itu termasuk iman. Nah, ucapan dan perbuatan itu termasuk iman. Wa qala ta'ala, berikutnya firman Allah, fa zadathum imana. Zadathum imana. Ketika ayat, ada ayat yang turun, maka orang-orang yang beriman bertambah imannya. Sedangkan orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, zadathum rijsan ila rijsihim. Wa qala liyazdadu imana, surah Al-Fath. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambah keimanannya. Ini dalil-dalil bahwa iman itu bisa bertambah. Sesuatu yang bisa bertambah tentu bisa berkurang. Logis kan? Sederhana, itu dipahami oleh para ulama. Kalau itu dia bertambah, berarti dia bisa berkurang. Ini dalam ayat hadis berikutnya misalnya. Contohnya, tingkat-tingkat. Atau di dalam hadis yang lain. Qala wa qala Rasulullah SAW ar-rabi' wa khamsun. Yang ke-54, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum juga biasakan membaca salawat. Malam ini malam Jumat. Perbanyak salawat. Ya. Kita baca hadis, kita baca dengarkan hadis, ikuti bacaan bersalawat untuk Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burrah, biji gandum. Burrah, gandum itu macam-macam. Ini bur, ini ada syair. Mungkin ini lebih besar atau lebih, nggak tahu yang mana jenisnya yang lebih besar dan lebih kecil. Tapi dua-duanya syair itu gandum, bur juga gandum. Au khardalah, biji khardal, entah biji sawi atau biji lebih besar lagi. Au dzarrah, nah ini yang mungkin lebih kecil lagi, entah kita katakan biji habbatus sauda atau biji sawi. Ini bertingkat-tingkat. Berarti ada yang lebih, ada yang kurang. Au dzarrati minal iman, akan keluar nanti. Bahkan disebutkan di dalam hadis, dalam riwayat juga, bahwa akan keluar dari dalam neraka orang yang man lam ya'mal khairan qat, yang sama sekali tidak beramal, belum pernah beramal sama sekali, akan keluar. Ini hadis yang dikenal para ulama sebagai al-jahannamiyun, orang-orang yang sudah dibersihkan. Kalau untuk orang yang beriman yang seperti ini itu bukan istilahnya siksaan buat mereka, bukan azab ya, tapi pembersihan. Ketika di dunia sudah tidak bisa dibersihkan dengan 5 kali sehari semalam ya. Kan kata Rasulullah SAW, gimana menurut kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai mengalir, kalian mandi 5 kali sehari, kira-kira masih ada kotorannya enggak? Kalau betul-betul mandi. Kalau betul-betul mandi, kalau cuma nyelup keluar, ya tidak mandi namanya. Walaupun basah semua, berendam di dalamnya. itu tidak mandi. Tapi kalau betul-betul mandi, dia bugosok, dia sabunan 5 kali sehari, enggak mungkin enggak masih ada nempel kotorannya. Begitu juga sholat. Begitu juga sholat. Nah, kalau di dunia tidak bisa terbersihkan dengan itu semua, ya nasallallahu salamah wal afiyah. Wa nasallu wa na'udzubillah minan nar. Nasallallahu yaqiyana minan nar. Kita berlindung pada Allah dari neraka. Nah, itu tempatnya lagi. Di akhirat enggak dapat syafaat. Na'udzubillah. Zalim ke sana sini. Ya. Semua nuntut berbaris menagih. Yang ini nagih uangnya, yang ini nagih tamparannya, yang ini nagih caci makinya, gibahnya. Yang ini nagih darahnya, yang ini nagih nyawanya. Kemana? Akhirnya ya dibersihkan, dicuci dulu dalam neraka. Ya. Tergantung nanti seberapa kadarnya. Ya. Faja'alahu mutafadilan. Ya, di sini disebutkan oleh Rasulullah berarti bertingkat-tingkat. Ada yang lebih, ada yang tengah-tengah, ada yang kurang. Ini menunjukkan adanya perbedaan. Iman itu berbeda. Berarti kan ada yang, kenapa bisa berbeda? Karena yang tadinya mungkin sedikit sama, dia bertambah. Baik, kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-iman. Al-iman lughatan at-tasdiq. Ini dikritik sendiri oleh beliau, ya. Al-iman at-tasdiq ini beliau uraikan di dalam syarah aqidah wasithiyah terkait dengan bab ini. Beliau menyebutkan fihi nazar. Nah, ini perlu diteliti. Masih dipertimbangkan lagi karena enggak mungkin. Nah, itu juga perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iman. Dalam kitab Al-Iman, Syekhul Islam menyebutkan di bagian yang kedua bahwa menurut sebagian ulama secara bahasa iman itu sama dengan tasdik. Tidak seperti itu. Karena kalau kita mengakui orang itu benar, kita akan mengatakan dia membawa berita. Ja'a fulan ilal ma'had ams. Si fulan sudah datang kemarin ke ma'had. Kalau benar beritanya, kita akan mengatakan kepada tentang orang itu yang menyampaikan ini, shadaq. Enggak mungkin kita mengatakan aman. Dia benar. Atau ketika kita membenarkan dia, enggak mengatakan mengakui dia benar, kita akan mengatakan shadaqta. Kamu benar. Ya. Kata-kata iman itu fi'il lazim. Dia tidak muta'addi. Dia bermuta'addi nanti dengan imbuhan huruf-huruf jar. Amana lahu, amana bihi. Nah, dua itu. Dalam Al-Quran, dua itu. Fa'amana lahu lut. Wa makana bimu'minin lana. Allah ceritakan tentang ucapan anak Nabi Yakub kepada walau kunna shadiqin. Ya. Itu dengan nah, sementara kalau kata-kata tasdiq itu dia sudah muta'addi sendiri. Ketika kita mengatakan mengakui orang itu benar, shaddaqtuhu. Kita enggak akan mengatakan shaddaqtu bihi. Nah, tapi kalau dengan menggunakan apa nama durs dibedakan, kalau Syekhul Islam membedakan kalau perkara-perkara di, kalau kita mengatakan amana, menggunakan amana untuk merasakan tenang membenarkan dia, itu tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak apa nama yang tidak nyata seperti itu. Ala kulli hal, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah aqidah wasithiyah beliau menyebutkan bahwa al-iman itu kalau ditafsirkan dengan iqrar itu pas. Al-iqrar. Kalau dia ditafsirkan dengan kata-kata al-iqrar, itu lebih tepat. Di dalam iqrar itu ada isbat. Di dalam kalimat iqrar itu ada iz'an, ketundukan. Tadi isbat, pemantapan, peneguhan. Isbat, peneguhan, pemantapan, pengokohan. Kan gitu. Ada iz'an, ketundukan. Ada i'tiraf, pengakuan. Nah, ini kata-kata iqrar. Maka di beliau lebih cenderung mengartikan secara bahasa iman itu iqrar. Itu lebih tepat. Walal iqrar illa bitasdiq. Walal iqrar illa bitasdiq. Dan tidak ada pengakuan, pengokohan, dan ketundukan kecuali dengan, karena adanya tasdiq. Jelas, jelas. Nah, ini beliau menafsirkan kata al-iman itu adalah al-iqrar. Al-iqrar itu di dalam kata iqrar itu ada arti isbat. Ada kata mengandung arti isbat. Mengandung arti i'tiraf. Mengandung arti iz'an. Zal. Temannya dal, dal, dal bertitik. Nah, iz'an. Nah, jadi di dalam kata-kata iqrar itu ada ketundukan, ada pengokohan, penguatan, peneguhan, ada pengakuan. Nah, walal iqrar illa bitasdiq. Dan tidak ada pengakuan, pengokohan atau ketundukan itu kecuali karena adanya tasdiq. Baru sejalan. Nah, itu secara bahasa. Wastilahan. Wastilahan qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil jinan, menurut pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan itu juga pendapat ulama ahlus sunnah. Al-iman qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Intinya di sini dua itu tadi. Qaulun wa amalun. Tapi dirinci. Kalau Syekhul Islam merincinya, iman itu qaulun wa amalun. Ini sepakat semua judul ini di kalangan ahlus sunnah wal jamaah diterima. Ini yang dimaksud dengan qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan. Dah, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Itu kan di atas judulnya al-iman qaulun wa amal. Qaulun, qaulul qalbi, qaulul lisan. Amal, amalun qalbi, amal lisan, amal jawarih. Dah, tiga. Amalul qalbi, amal lisan, amal jawarih. Baik, dah. Misalul qaul la ilaha illallah, ini qaul lisan. Nutquhu, nutquhu, pernyataan, ini ucapannya. Menyatakan amantu billah, syahadat. Nah, wa misalul amal, contoh amal rukuk, sujud. Misalul aqd al-iman billahi wa malaikatihi wa ghairi dhalika mimma yajibu i'tiqaduhu. Nah, ini ringkas ya. Beliau terangkan ini ya ringkas. Nah, untuk difahami tadi bahwa iman itu qaulun wa amal. Qaulul qalbi. qaulul qalbi wa qaulul lisan, amalul qalbi, amal lisan, amal jawarih. Ya. Nah, itu iman. Kalau kita kembalikan lagi tadi, bahwa iman itu maknanya adalah ini ikrar, ya, wala ikrar illa bitasdik, itu apanya untuk menepis nanti dengan pengertian ikrar tadi mengandung isbat, mengandung i'tiraf, mengandung iz'an, maka akan terkucil, akan terkecualikan orang-orang yang meskipun hatinya mengimani, mengakui, tapi lisannya tidak mau tunduk, anggota tubuhnya tidak mau tunduk, tidak mau mengucapkan syahadat, tidak mau menyatakan beriman, maka tidak dianggap beriman. Nah, dengan pengertian itu, maka Ahlus Sunnah menyatakan Fir'aun dan Iblis tidak beriman. Nah, kenapa? Tidak ada iz'an pada mereka, tidak ada ketundukan. Walaupun mereka punya pengakuan dalam hatinya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Taib. Nah, tadi qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan. Sekarang apa maksud dari qaulul qalbi? Pengertian qaulul qalbi. Ini maksud dengan qaulul qalbi i'tirafuhu wa tasdiquhu. I'tirafuhu wa tasdiquhu. Yani yang melakukannya siapa? Hati. Nah, qaulul qalbi. Ada enggak hatimu itu membenarkan ini perintah Allah? Makanya ketika apa orang betul-betul yang betul-betul beriman apa namanya dalam misalnya puasanya, mangkana man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, yang mendorong dia berpuasa itu karena tahu ini perintah Allah, kewajiban dari Allah. Nah, dia membenarkannya. Nah, ya, pengakuan. Dia mengakui itu memang perintah Allah dan itu memang kewajiban dari Allah. Maka dia kerjakan. Maka dapat dia buahnya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu qaulul qalbi. Sedangkan amalul qalbi huwa amma ibaratun. Ibaratun ungkapan an tentang taharrukihi, tentang gerak-geriknya, aktivitasnya, tentang gerak-geriknya atau tentang aktivitasnya. Ibaratun an taharrukihi wa dan iradatihi, keinginan, dorongan-dorongannya, keinginan-keinginannya. Jadi amalul qalbi ibaratun an taharrukihi wa iradatihi. Ungkapan tentang aktivitasnya dan keinginannya. Kehendaknya atau dorongan-dorongannya. Contohnya apa? Al-ikhlas fil amal. Contohnya al-ikhlas fil amal. Wat tawakkul, tawakal. Wal khauf, wal khasyah, war raja, wal mahabbah, itu amalul qalbi. Itu amalul qalbi. Sedangkan amalul lisan, yaitu tadi, kalau tadi qaulul lisan itu nutquhu, amantu billah misalnya, itu masuk ya, ucapannya ada di keyakinan di dalam apa pada lisan itu. Dan lu membuahkan gerakan, yaitu gerakan-gerakan lisan itu tasbih, tahmid, kata-kata yang baik, dzikir, itu harakatnya tarharuki. Kalau amalul jawarih jelas ya, amalul jawarih tadi dicontohkan oleh beliau, rukuk, sujud, puasa, haji, jihad. Sudah? Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu ala anna hadha huwal iman qawluhu ta'ala. Dalil bahwa semua ini, ucapan, perbuatan dan keyakinan tadi, i'tiqad, itu semua adalah iman, itu di dalam firman Allah yang telah dibaca tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah faja'ala al ikhlas was salah waz zakah minad din wa huwa al amal wa huwa minal iman. Ingat, ad-din lahu maratib, punya tiga tingkatan, al-islam, al-iman, al-ihsan. Nah, ketika disebutkan sendirian, kata-kata ad-din ini meliputi itu semua. Kalaupun kita tadi artikan dua, al-jaza' wal-amal, itu masuk mana? Ini, al-amal. Masuk amal. Amal itu bisa amal lahir, amal batin. Betul? Iya kan? Nah, amal itu amal lahir, bacaan-bacaan sholat, ya. Amal batinnya ikhlas. Ya. Baik. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq bil warawahu muslim bilafdin fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa asluhu fis sahihain. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis ini, al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, itu iman dalam bentuk amal. Sebagai amal. Masuk apa itu amal? Amalul qalbi, amal lisan, amal jawarih. Ini 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya syahadat la ilaha illallah. Paling rendahnya imatatul adha anit tariq. Nah, ini 73 sampai 79 cabang. Sedangkan disebutkan rukun iman itu 6. Di mana perbedaannya? Nah, iman dia sebagai sesuatu yang yang rukun iman itu dalam bentuk dia qaulul qalbi. Ya, sebagai sesuatu yang diakui, yang diyakini. Seperti yang disebutkan oleh beliau, al-aqd. Yaitu qaulul qalbinya. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan beriman kepada kitab-kitab para rasul, hari kemudian dan takdir khairihi wa syarrihi. Nah, ini disebutkan dalam 73 ini iman sebagai amalan. Ada nanti dalamnya disebutkan dalam setelah itu al-haya minal iman. Taib, qala rahimahullah wal imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah karena ketaatan. Semakin bertambah taat orang itu, maka semakin tambah imannya. Semakin dia berusaha untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman yang di dalam hatinya itu berkurang dengan berbuat maksiat. Bahkan bisa sampai hilang sama sekali. Kenapa? Bisa, karena satu ucapan saja. Ucapan Ya. Nah, misalnya apa? Ini dalam surat At-Taubah itu. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un istihza. Nah, kalimat keluar dari ucapan seseorang itu melecehkan, menjadikan ayat-ayat Allah, Rasulnya, syariat ini jadi mainan, kufur. La ta'tadhiru. Tidak perlu minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Taubatnya bukan minta maaf kepada kaum muslimin. Taubatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kembali masuk Islam. Ucapkan syahadat lagi. Kufur dia setelah beriman. Hancur imannya total. Karena tidak ada dalam hatinya iman lagi. Dan salah satu sendinya adalah ta'zim kepada Allah. Taib. Liqaulihi ta'ala, bisa bertambah, bisa berkurang itu karena Allah berfirman, fazadahum imana. Kemudian kalau dalam ayat yang lain Allah berkata, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin min iman. Rawahu Bukhari binahwihi, faja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutafadilan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan iman itu bertingkat-tingkat. Wa idza sabatat ziyadatuhu sabata naqsuhu. Sesuatu yang bertambah berarti dia bisa berkurang. Nah. Tadi disebutkan dalam ayat tadi itu sama sekali sudah hilang imannya sama sekali. Nah. Lianna man lazama ziyadah min lazimi ziyadah lianna min lazimi ziyadah an yakunal mazid alaihi naqsan an zaid. Nah, kelaziman konsekuensi adanya tambahan itu berarti yang ditambah itu kurang dari yang bertambah, dari yang lebih. Nah, misalnya ukurannya dzarrah dengan burrah, mana yang lebih besar? Burrah. Khardal itu kecil. Berarti sisanya itu kan menunjukkan bahwa burrah ini lebih banyak, bertambah dari, lebih dari dzarrah ini. Nah, itu yang menunjukkan dia bertambah. Ketika diukur dengan ini tadi, kan berarti dzarrah itu kurang dibandingkan burrah. Nah, bertambah banyak sisanya itu. Nah, seperti itu perbedaan-perbedaan iman di antara kaum mukminin. Nah, contohnya aja paling dekat ya. Kita dengan sama-sama membaca Al-Fatihah, sama-sama membaca Bismillah, kita dengan Khalid bin Walid, ada yang berani minum racun? Nah, ada yang berani minum racun? Khalid bin Walid ditawari racun. Bismillah. Alladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Beliau minum racun itu jadi obat. Nah. Itu jelas itu. Itu racun. Bismillah. Nah. Tuak khamar di tangan beliau atau dengan mungkin bagian sahabat jadi air. Nah. Bismillahnya padahal sama. Bukan ini, seperti katakan Ibnu Qayyim, bukan dari lafadznya itu yang salah. Tapi yang mendorong dari dalam itu yang kurang. Tenaganya tidak ada. Seperti panah, obat-obat itu, atau rukyah-rukyah bacaan ayat-ayat itu seperti panah, busur panah. Dan yang mendorongnya itu, hati, tali busurnya itu, senar itu. Kalau tali busurnya kendor, kemana panahnya? Kemana panahnya? Ya cuma gak sampai kesasaran, bahkan gak keluar dari busur. Senarnya kendor. Ketika hati itu lemah, bacaan 1000 kali pun gak akan mungkin berbekas. Naudzubillah kalau misalnya terjadi pertempuran, jihad, tertawan, ditawan musuh, disuruh minum racun. Dalam keadaan kita mungkin seperti ini, Hatta 1000 kali masih takut ini diracun. Nah, itu lemahnya, kurangnya iman kita dibandingkan mereka. Tapi subhanallah, kita berani sekali mengatakan diri kita salafi, pengikut para salaf. Nah, seujung rambut mereka pun tidak ada iman kita mungkin dibandingkan mereka. Padahal kita lebih banyak, lebih lama hidup dalam Islam dibandingkan mereka. Itu membuat kita semakin banyak minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar umur 39 tahun. Beliau beriman. Rasulullah 40 tahun sudah jadi Rasul. Mengajak Abu Bakar, bedanya 2 tahun, 38 tahun. 38 beliau wafat 63 tahun, berarti 25 tahun beliau dalam keislaman. Kita sudah hampir 40, no? Kita semua sudah lebih dari 40, lebih dari 30 tahun. Antum, masya Allah. Nah, anggap bandingkan dengan yang sahabat yang mungkin usianya meninggal di usia 60 tahun. Yang mereka masuk Islam setelah Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Atau di masa-masa wufud, perutusan tahun ke-9 Hijriah. Tapi lihat bagaimana iman mereka. Ya. Ucapan-ucapan mereka yang terkenal, wallahi di dunia kita dikalahkan oleh mereka. Di akhirat tidak boleh mereka monopoli Rasulullah. Di dunia kita ketinggalan, di akhirat kita desak mereka. Itu ucapan-ucapan orang yang punya himmah aliyah, iman yang betul-betul kuat. Dengan dorongan iman itu dia berani untuk menjadi tameng Rasulullah SAW. Berapa lama mereka beriman? Perang, misalnya perang Uhud tahun ke-3 Hijriah ya. Nah, berapa tahun mereka beriman masuk Islam antara Rasulullah berdakwah dengan perang Uhud itu? 10 13 tambah 3, mungkin 16 tahun. Kapan mereka beriman? Semacam Abu Talha. Nah, para sahabat yang di Yathrib, yang di atau di Madinah, para sahabat yang di Madinah dulu namanya Yathrib. Dibandingkan dengan Abu Bakar, dengan Ali, mungkin mereka lebih belakang. Mereka masuk ke dalam peristiwa Aqabah. Berapa tahun Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah? Mungkin baru 6 tahun atau berapa tahun, 5 tahun mereka masuk Islam. Masya Allah. Dadaku jadi perisaimu ya Rasulullah. Sampai disebut Talha bin Ubaidillah putus bagian jarinya. Sampai kata Rasulullah, dan dia, aduh, nah kalau gitu kan wajar ya. Kalau kamu mengatakan bismillah, malaikat akan mengangkatmu naik ke langit, mengangkatmu apa? Membawamu terbang. Talha bin Ubaidillah. Nah, mengaduh dia. Nanti wajar kan dalam peperangan, namanya peperangan yang sakit, kena tersambar, jarinya kena. Subhanallah. Kalau kamu baca bismillah, malaikat akan mengangkatmu. Ini. Makanya dikatakan oleh para ulama, ma sabaqahum Abu Bakar bikathratis shalah walas siyam, walakin sabaqahum bima waqara fi qalbih. Mereka, Abu Bakar As-Siddiq tidak mengalahkan para sahabat, bahkan kaum muslimin seluruhnya, umat Muhammad ini, bukan karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa, tapi apa yang tertanam di dalam hati beliau. Nah, beliau maksum enggak, beliau juga buat salah pernah, Terjadi pertengkaran antara beliau dengan Umar bin Khattab. Langsung seketika itu juga. Engkau kisos atau engkau maafkan. Didiamkan oleh Umar sampai Umar masuk rumah, dikejar Abu Bakar. Dia di apa namanya pergi. Abu Bakar enggak. Melihat Umar begitu, ngadu kepada Rasulullah. Nah, marah Rasulullah kepada Umar sikap demikian. Tapi Abu Bakar yang justru, bukan dia yang salah ya Rasulullah, aku yang zalim. Nah, ini Abu Bakar Siddiq, bukan orang yang maksum. Dan beliau sering, bahkan disebutkan dari Anas atau sahabat yang lain, sering menyendiri sambil memegang lidahnya. Hadza alladhi auradanil mawarid. Ini yang membawaku ke jurang kebinasaan. Muhasabah beliau juga cukup. Begitu Abu Bakar, begitu pula Umar bin Khattab. Misalnya kalau Abu Bakar itu, dia sudah berbuat sebelum yang lain memikirkan. Dia sudah berbuat sebelum yang lain baru berencana untuk berniat untuk melakukan. Ini Abu Bakar. Itu cepatnya beliau. Siapa yang pagi ini mengunjungi orang sakit? Siapa yang pagi ini bersedekah? Siapa? Anaknya Rasulullah. Yang lain belum. Baru berencana. Hari ini aku kalahkan Abu Bakar. Dalam peristiwa untuk berinfak dalam perang Tabuk. Abu Bakar tidak mikir untuk berlomba dengan orang lain. Semua hartanya dibawa. Apa yang kau tinggalkan untuk Allah dan Rasul, untuk keluargamu Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi harta di rumah. Allah dan Rasulnya. Datang Umar. Apa yang kau tinggalkan untuk Allah, untuk keluargamu? Separuhnya ya Rasulullah. Nah, ketika ini dia datang bawa seperti itu, Abu Bakar bawa semuanya. Dah. Sejak ini aku enggak bisa lagi ngalahkan, berlomba dengan Abu Bakar. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, maqam as-siddiq itu satu tingkat di bawah nubuwah. Enggak ada yang bisa menandingi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah, alhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.